Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi adh-dhahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-20 dari bulan Rabi'inil Akhir 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 27 Desember 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhuna Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani hafizahullah wa ra'ah di dalam syarah beliau terhadap risalah Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dalam As-Salatatul Usul. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan ucapan al-musannif alaihi rahmatullah ketika menukilkan kalam dari al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah yang mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab yang berkaitan dengan wajib seorang untuk berilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap dan beramal. Yang mana penjelasan dari Syekhuna hafizahullah wa ra'ah telah kita bacakan secara lengkap. Yang mana beliau membawa pembagian dari ad-du'ati ilallah menjadi tiga jenis atau tiga bagian. Bagian yang pertama yaitu mereka yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala alal basirah, di atas ilmu, di atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka lah yang masuk ke dalam keumuman dari firman Allah azza wa jalla kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ila akhiril ayat. Begitu pula pembahagian yang kedua, mereka yang mendakwahkan agama Allah Azza wa Jal ala jahlin, di atas kejahilan. Yang mana mereka menampakkan diri mereka sebagai seorang alim, memberikan fatwa, menjawab pertanyaan-pertanyaan, ternyata mereka tidak menguasai dan tidak mengilmui dari apa yang telah mereka ucapkan. Maka diberikan faedah oleh beliau Syekhuna Ubaid al-Jabiri hafizahullah bahwasanya bagian yang kedua adalah sulamu li ahli al-ahwa. Para dai yang modelnya seperti ini hakikatnya mereka akan terus naik ke tingkatan ahlul ahwa wal bidah. Mereka akan mengikuti hawa nafsu mereka dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Begitu pula pada bahagian yang ketiga disebutkan oleh beliau du'atul fitnati wad-dalal, para da'i yang menyeru kepada fitnah dan kesesatan. Yang disebutkan oleh beliau bahwasanya yang pertama kali memulai perjalanan dakwah di atas fitnah dan kesesatan ini adalah as-Saba'iyah, mereka yang bersama Abdullah ibn Saba' al-Yahudi, seorang yang berasal dari negeri Yaman dan masuk ke dalam Islam, akan tetapi disertai dengan kemunafikan yang ada pada Abdullah ibn Saba', yang akhirnya kaum Saba'iyah berani sampai membunuh Khalifah Ar-Rashid Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan cabang dari As-Saba'iyah pun telah kita sebutkan Al-Khawarij, yang mereka berani membunuh Khalifah Ar-Rashid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan ucapan Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi Al-Ayah, ayat dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Asyarhu, berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, berkaitan dengan ayat fa'alam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala bayyana syahid. Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi menjelaskan asy-syahid. Kenapa Imam Bukhari alaihi rahmatullah menyebutkan babul ilmi qabla al-qawli wal amal? Bab yang berkaitan dengan seorang wajib berilmu sebelum berucap dan beramal. Syahid dari apa yang dinukilkan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah dari ayat yang telah beliau bawakan adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah azza wa jalla mengisyaratkan agar seorang mengetahui terlebih dahulu, bahkan memerintahkan, bukan hanya mengisyaratkan, memerintahkan untuk orang yang menukilkan, mengikrarkan kalimat syahadah untuk dia berilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Setelah itu wastaghfir, mintalah ampun. Jadi beramal. Amal ini ada setelah al-ilm. Jadi tidak diperkenankan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula syariat Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, untuk seseorang itu beramal terlebih dahulu, berkeyakinan terlebih dahulu, berakidah terlebih dahulu, baru dia mencari dalilnya, baru dia mencari ilmu. Ini tidak diperkenankan di dalam syariat Allah Azza wa Jal. Yang diperkenankan, yang diperintahkan adalah berilmu terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ucapan dan perbuatan. Faqala fabada al-ilm bil-qawli qabla al-qawli wal-amal. Maka beliau mengucapkan, wajib untuk seseorang memulai dirinya berilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap dan beramal. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Awalan al-ilm. Pertama kali yang harus dimiliki oleh seorang hamba adalah al-ilmu. Berilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap dan beramal. I'lam, ketahuilah. Qabla an tad'u an-nasa ila dinillah ayajiba alaika annahu yajibu alaika an tata'allam. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya sebelum engkau mendakwahkan agama ini, mendakwahkan ajaran al-Islam, sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang lain, wajib untuk kamu terlebih dahulu berilmu, mengetahui apa yang engkau dakwahkan kepada orang lain, engkau ajarkan kepada orang lain, engkau sampaikan kepada orang lain. Wa qad dzakara Syekh Ibnu Sa'di rahimahullahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah, dan telah disebutkan oleh al-Imam Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah di dalam tafsir, ketika beliau mentafsirkan ayat ini, samaniyata asbab lihusulil ilmi bila ilaha illallah. Ada 8 sebab agar seorang bisa mendapatkan ilmu. Tentang apa? Tentang kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah kalau tidak kita ilmui, berarti tidak ada unsur atau tidak ada syarat pertama yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Seperti yang sering-sering kita ulangi, bahwa syarat pertama, syarat mutlak dari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang diikrarkan oleh seorang hamba adalah dia harus berilmu terlebih dahulu tentang kalimat la ilaha illallah. Maka Imam Sa'di alaihi rahmatullah menyebutkan ada 8 sebab agar seorang bisa mengilmui kalimat la ilaha illallah. Jangan hanya sekedar mengklaim bahwa kami mencintai kalimat la ilaha illallah, akan tetapi amalannya jauh, prakteknya jauh, realisasinya jauh dari kalimat la ilaha illallah atau yang berkaitan dengan makna kalimat tersebut. Syekh As-Sa'di menyebutkan 8 sebab. 8 sebab agar seorang bisa mengilmui kalimat la ilaha illallah. Haitsu qala rahimahullah. Kemudian Syekh menukilkan ucapan Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Ahaduha, sebab yang pertama, bal a'zamuha, dan ini adalah sebab yang paling besar, yang paling agung agar kita bisa mengilmui kalimat la ilaha illallah. tadabburu asma'ihi, kita mentadabburi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi, begitu pula sifat-sifat Allah azza wa jalla, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. Ad-dallatu ala kamalihi wa 'azamatihi wa jalalihi, yang mana nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala semua itu menunjukkan betapa agungnya zat yang maha mulia, betapa besarnya, betapa sempurnanya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha tujabu budhlul juhdi fit ta'alluhi lahu, karena wajib bagi seorang muslim, wajib bagi seorang hamba untuk budhlul juhud, untuk mengorbankan, mengeluarkan segala macam al-juhud, kesungguh-sungguhannya. Yani dia harus korbankan segala macam daya upaya, segala waktunya, kesempatannya, apa yang dia miliki dari perkara-perkara duniawi, fi ta'alluhi lahu, ketika dia ta'abbud, ketika dia ta'alluh ay ta'abbud, ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa seorang muslim, seorang hamba Allah hanya beribadah dengan sesuatu yang bersantai-santai, kemudian dia bisa masuk dengan mudah ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling sering ada di tengah-tengah kita adalah talabatul ilm, menuntut ilmu syar'i, yang mana dijelaskan oleh para a'immatus salaf bahwa la yanalul ilma birahatil jasad, ilmu itu tidak akan bisa digapai dengan jasad yang bersantai-santai, dan ilmu itu otomatis akan membawa seseorang kepada al-jannah, syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya, man saraka tariqan, barang siapa yang menempuh satu perjalanan, man salak, salaka di sini ada isyaratun latifah dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang yang menuntut ilmu itu harus berkorban, seorang yang menuntut ilmu itu harus letih, harus bosan, harus jenuh, tidak mungkin dia bersantai-santai. Yang namanya menuntut ilmu syar'i harus ada pengorbanan. Begitu pula ketika kita menyampaikan amalan-amalan soleh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merealisasikan, mengamalkan perkara-perkara ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajib atas kita melakukan budhlul juhud, mengorbankan segala macam daya upaya kita, mengeluarkan usaha kita semaksimal mungkin untuk beribadah dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling sempurna. Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang benar-benar menempuh sebuah perjalanan yang pada perjalanan tersebut ada unsur ilmu syar'inya, dia bahas Al-Qur'anul Karim, dia bahas hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, balasannya dia akan dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syaratnya, man salak yasluk dulu, dia harus benar-benar menuntut ilmu syar'i, dia harus benar-benar berkorban, dia harus mendapati kejenuhan, kebosanan, capek. Naam, itulah syurga Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa digapai dengan sesuatu yang ringan, sesuatu yang bersantai-santai, bermudah-mudahan. Wa ta'abbud li rabbil kamil, begitu pula ketika kita mentadabburi nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ketika kita mentadabburi Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang syadidul iqab, maha pedih azabnya, maka otomatis ini akan menjadikan kita seorang yang takut bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mentadabburi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang basirun bima ya'malun, maha melihat dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka kita akan menahan diri untuk melakukan hal-hal yang seakan-akan kita sendiri yang melihatnya. Di sebuah kamar yang sempit, di sebuah toilet, di sebuah kamar mandi, tidak ada yang melihat. Kalau kita tidak mentadabburi nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mudah bagi kita untuk bermaksiat, mudah bagi kita untuk beramal dengan amalan saleh, karena kita tidak mentadabburi ayat tersebut atau nama-nama dan sifat tersebut. Maka mentadabburi nama dan sifat-sifat Allah adalah salah satu sebab terbesar agar seorang muslim bisa mengilmui kalimat la ilaha illallah. Kalau dia tidak mentadaburi nama dan sifat-sifat Allah, bagaimana dia bisa mengilmui kalimat la ilaha illallah? Ini sebab yang pertama. Alladzi lahu kullu hamdin wa majdin wa jalalin wa jamalin, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki segala macam pujian, segala macam kesempurnaan, segala macam keindahan, segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itulah sesuatu yang paling dan maha sempurna. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk memiliki sifat al-kibr, sombong, karena Allah punya segala-galanya. Langit dan bumi kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, harta kita yang melimpah milik Allah Azza wa Jalla, pegunungan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ada di muka bumi ini milik Allah Azza wa Jalla, kita milik Allah Subhanahu wa taala, bangsa jin semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memiliki segalanya sehingga berhak untuk memiliki sifat al-kibar. Walahul kibriya, Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk memiliki sifat kesombongan, bukan hamba-hamba Allah. Kalau hamba-hamba Allah, terlebih kita sebagai talabatul ilm, penuntut ilmu kecil-kecilan, tidak pantas untuk sombong. Apa yang mau disombongkan? Hafalan 20 juz, 30 juz. Kalau besok Allah inginkan untuk hilang semua hafalannya, mudah untuk Allah Subhanahu wa taala mencabut hafalan-hafalan kita. Hadis 2000, 3000 hadis yang kita hafal, yang sudah kita pelajari, kalau besok Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk dicabut pemahaman kita dari hadis-hadis tersebut, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang melimpah, jabatan yang mentereng, semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nikmat-nikmat yang ada. Karena kita tidak memiliki hal itu semua. Sehingga nasihat kepada para talabatul ilm bil khusus wa kepada ikhwanana secara umum, bahwa sifatul kibr ini tidak boleh ada pada diri kita. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala siapa yang di hatinya ada mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah ini sesuatu yang sangat kecil, sekecil biji sawi, hampir tidak terlihat. Sedikit saja dia memiliki sifatul kibr, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang memiliki sifatul kibr. Apa hakikat al-kibr? Bukan orang yang suka memakai baju yang baru, baju yang bagus, baju yang rapi, sendal yang rapi, sendal yang bersih. Bukan ini al-kibr. Al-kibr kata Nabi alaihi salatu wasallam, hakikatnya al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah ketika seorang berani menolak kebenaran dan mudah untuk meremehkan orang lain. Dia lihat kepada teman-temannya setelah sholat subuh tertidur. Setelah salam tertidur, dia bangun sendiri. Dia berzikir dengan membanggakan dirinya sambil menganggap remeh orang-orang lain, teman-teman yang di sekitarnya, talabah-talabah yang ada di kanan dan kirinya. Oh, ini gak bisa zikir langsung tidur setelah salam. Saya ini bisa zikir sampai matahari terbit. Dia remehkan orang lain. Atau mungkin kalau kita melihat hafalan-hafalan Al-Quran dari kalangan para talabah kita, si fulan banyak salahnya, 20, 30, 40 dalam satu juznya. Saya walhamdulillah tidak ada salahnya, hafalan 25 juz, 5 juz lagi khatam. Maka dia remehkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Fulan baru belajar kitab ini, kitab itu, saya sudah belajar kitab yang tinggi. Dia remehkan orang lain. Ini ghamtun nas. Begitu pula batarul haq. Dia dinasehati, jangan seperti ini ya akhi, jangan mengucap ucapan kotor ya akhi, jangan. Dinasehati, dia tolak. Kenapa? Kok saya tidak boleh melakukan ini dan itu? Kenapa kok anda tidak boleh melakukan ini dan itu? Yang melakukan saya, yang bertanggung jawab pun saya. Dia tantang orang yang menasehati tersebut. Ini hakikat dari al-kibr. Dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Khususnya pada sifat yang kedua, sebuah analogi, sebuah permisalan yang pernah kita dapatkan dari para masyayikhuna di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, seorang yang mutakabbir, seorang yang sombong itu seakan-akan dipermisalkan seperti orang yang berada di atas puncak gunung. Seorang yang berada di atas puncak gunung, dia akan melihat ke bawahnya orang-orang yang rendah, orang-orang yang kecil, dia remehkan. Dia sendiri yang berada di atas puncak gunung, luar biasa. Yang lainnya semuanya di bawah. kecil semuanya di hadapan dia, remeh, rendah semuanya. Tapi dia lupa, tidak sadar bahwasanya orang-orang yang di bawah sana, di lembah gunung sana, melihat orang yang di puncak gunung juga kecil, bukan orang yang besar. Lupa dia akan hal itu. Inilah hakikat dari orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Dia menganggap dirinya besar, padahal orang lain tidak menganggap demikian. Orang lain menggunjing dia, lihat si fulan. Mutakabbir, sombong, mentang-mentang hartanya banyak, mentang-mentang kaya, mentang-mentang hafalannya mutkin, mentang-mentang. Dia pun dianggap remeh oleh orang lain. Di satu sisi dia mudah untuk meremehkan orang lain. Sisi yang kedua inilah yang terluput. Paling banyak terluput dari orang-orang yang mutakabbirun. Dia pandang remeh orang lain, dia anggap rendah orang lain, tapi terkadang dia tidak sadar. Dia pun ternyata dianggap remeh pula oleh orang lain. Maka khawatir fillah ya ra'akumullah, kita harus benar-benar menjauhkan diri kita dari sifatul kibr. Sifatul kibr hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya zat yang berhak untuk memiliki sifat al-kibr, al-kibriya. Ini sebab yang pertama, agar kita mengetahui, mengilmui makna la ilaha illallah dengan mencadaburi nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala secara menyeluruh. Bagaimana caranya? Ya, caranya belajar. Kita membaca terjemahan-terjemahan Al-Quranul Karim, lihat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah azza wa jal. Dengan perkara tersebut kita akan pelan-pelan mengetahui, oh ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ghafurun rahim, maha mengampuni, maha penyayang. Jadi apabila kita melakukan dosa yang banyak, jangan putus asa dari rahmah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian seterusnya. Sebab yang kedua, asani, kata beliau, menukilkan ucapan As-Sa'di alaihi rahmatullah, al-ilmu bi'annahu ta'ala huwal munfaridu bil khalqi wat tadbiri. Sebab yang kedua adalah kita mengilmui, kita mengetahui, bi'annahu ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwal munfarid, adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Setelah sebab yang pertama, kita mentadabburi nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sebab yang kedua, kita harus mencamkan, menanamkan dalam sanubari kita, dalam hati-hati kita, kita harus mengilmui bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ini sebab yang kedua. Harus kita ilmui dan harus kita yakin. Sesoleh apapun seorang hamba, semulia apapun nasab seseorang, sedekat apapun hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ahlul Bait, tidak berhak untuk diberikan padanya al-ubudiyah, persembahan dari amalan ibadah, amalan soleh, ad-du'a, sujud, puasa, menyembelih hewan kurban dan yang seterusnya. Sekeramat apapun kuburannya, tidak berhak. Yang berhak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita memanjatkan doa padanya, untuk kita melaksanakan sholat kepadanya, untuk kita menyembelih hewan-hewan kurban kepadanya. Semuanya kita persembahkan untuk Allah, Allah, Allah. Tidak kepada ahabaib, tidak kepada para wali, tidak kepada para guru, tidak kepada para kiai. Semulia apapun mereka, setinggi apapun ilmu mereka, sedekat apapun hubungan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita camkan pada diri kita, harus kita perhatikan. Oleh karenanya al-quburiyun, mereka orang-orang yang berani wal'iyadzubillah menyembah kuburan-kuburan yang katanya dalam tanda kutip kuburan-kuburan orang soleh, padahal kita tidak tahu apa kondisinya jenazah tersebut di dalam kubur, apakah mendapat azab ataukah mendapat nikmat kubur, enggak ada yang tahu, perkara yang gaib. Jangankan kita, sekelas Nabi alaihissalatu wassalam tidak tahu perkara gaib. Dari mana mereka bisa memastikan, oh ini penghuni kuburan ini wali nih, penghuni kuburan ini luar biasa dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Kalaupun ada bisikan-bisikan yang masuk kepada mereka, ketahuilah bahwasanya itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syaitan ini haris, syaitan ini semangat untuk mencari teman-teman yang bisa bersama mereka nanti diazab di neraka Allah wal'iyadzubillah. Syaitan enggak mau rugi, enggak mau sendirian mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di nerakanya. Pengen ada teman dari kalangan manusia, akhirnya melakukan makar-makar terselubung. Makar-makar terselubung itu agar tujuannya ada teman yang sama-sama nanti diazab di annar wal'iyadzu billah. Maka cara yang kedua adalah kita benar-benar mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala huwal munfaridu bil khalqi wat tadbir. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta ini. Tidak ada unsur imam-imam ataukah a'immah yang ma'sumin yang sebahagiannya diyakini oleh kaum Syiah ikut serta dalam mentadbir, mengatur aturan alam semesta ini. Fa ya'lam bidzalika annahu al-munfarid bil uluhiyah atau annahu al-munfaridu bil uluhiyah. Maka ketika dia telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat, satu-satunya zat yang menciptakan, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini, satu-satunya zat yang bisa mengkondisikan musim-musim yang ada, di sini musim dingin, di sana musim kemarau, di sini musim panas, di sini musim hujan, terus di sana ada tsunami, di sini aman dan yang seterusnya, semuanya itu diatur, bukan kejadian-kejadian alam semata, semuanya ada yang mengatur dan ada yang menjadikan itu semua sebagai satu hal yang disebut dengan takdir. Maka itu semua ada yang mengatur, ada yang bisa menguasai alam semesta ini, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla memiliki segala macam dari alam semesta ini, maka Allah lah yang berhak untuk kita ibadahi. Tidak boleh ada hamba-hamba lainnya dari kalangan manusia yang mendapatkan ubudiyah, persembahan ibadah dari seorang hamba. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kata Imam Sa'di alaihi rahmatullah, al-ilmu bi annahul munfaridu bin ni'ami al-zahirati wal-batinah. Kita harus mengetahui bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala al-munfarid, satu-satunya zat yang bisa memberikan kenikmatan kepada para hambanya. Kita harus mengilmui, kita harus tanamkan dalam sanubari-sanubari kita, dalam hati-hati kita, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang bisa memberikan kenikmatan kepada para hambanya. Kenikmatan yang zahir ataukah yang batin? Segala jenis kenikmatan. Nikmat yang zahir dari harta, benda, anak, istri, keturunan, dan yang seterusnya. Rumah, mobil, perkara-perkara duniawiyah. Zahirah, kesehatan, masuk kepadanya. Atau kenikmatan al-batinah. Kenikmatan yang ada di dalam hati. Tentramnya hati ini, tenang, sakinah, tidak gundah, tidak gelisah, semuanya kenikmatan yang batinah, keimanan, keislaman, keyakinan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan Allah, keyakinan kita kepada Allah azza wajalla sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, nikmat al-batinah. Ad-diniyah wad-dunyawiyah, nikmat agama ataukah nikmat duniawi. Kenikmatan jenis apapun itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Gak ada unsur lain, gak ada campur tangan pihak lain. Jadi ketika kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang memberikan nikmat pada kita selaku hambanya, kita akan merealisasikan apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, wajma'il ya'sa mimma fi yadayin nas. Kamu harus mengumpulkan seluruh keputusasaanmu. Kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus kita kumpulkan semua rasa keputusasaan kita. Dari apa? Dari apa yang ada di tangan-tangan manusia. Gak usah kita memelas. Gak usah kita mengharapkan kenikmatan dari manusia. Kita memelas waliyadzubillah sampai menjilat, sampai memuji-muji dia dengan mengharapkan kebaikan, kenikmatan, zahirah, harta benda yang dia berikan. Mudah untuk dipinjami uang, mudah untuk ini, mudah untuk itu, tidak perlu. Karena kita telah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang bisa memberikan nikmat-nikmat tersebut. Maka wasiat dari Nabi SAW akan mudah untuk kita realisasikan. untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu memandang kebaikan-kebaikan dan mengharapkan kebaikan-kebaikan yang ada di sisi manusia, yang mana mereka juga sebenarnya mendapatkan kenikmatan dan kebaikan tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika yujibu ta'alluqil qalbi bihi wa mahabbatihi. Karena ketika kita meyakini Allah lah yang memberikan kenikmatan, Allah lah satu-satunya zat yang bisa menguasai dan mencabut kenikmatan yang ada, maka kita akan menanamkan pada hati-hati kita, pada sanubari-sanubari kita, ta'alluq, bergantungnya hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga bisa mengakibatkan atau berbuah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita mengharapkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah, sering kita berdoa, sering kita memanjatkan apa yang ada dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kenikmatan dan keberkahan yang ada dari Allah Azza wa Jalla. Wa ta'alluhu lahu wahdahu la syarikalah. Ketika kita sudah cinta kepada Allah, ta'alluqul qalb, bergantung hati ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan otomatis kita akan sering melakukan ubudiyah, menyampaikan amalan-amalan soleh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan kenikmatan dari orang lain, tidak mengharapkan kebaikan dari orang lain. Yang kita harapkan hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'u, sebab yang keempat. Manarahu wa nasma'uhu minas thawabi li awliyaihi alqa'imin bi tauhidihi minan nasri wan ni'amil 'ajilah. Kita harus mengetahui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi para hambanya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa min uqubatihi ya'da'ihi al-musyrikin, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan dari azab-azab, hukuman-hukuman, iqab bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza da'in ila al-ilmi bi annahu ta'ala wahdahu al-mustahiqqu lil-ibadati kulliha. Kita harus mengetahui bahwa satu-satunya zat yang berhak memberikan pahala dan bisa memberikan azab kepada seluruh hambanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini itu, yang berhak memberikan kenikmatan, yang berhak memberikan azab hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini, maka keyakinan ini akan mengantarkan kita untuk berilmu, untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Karena enggak perlu kita mencari keridhaan dari orang lain, keridhaan dari para wali, keridhaan dari para habaib dan yang semisalnya. Karena para habaib dan para wali tidak berhak untuk memasukkan kita ke dalam an-nar. Para guru tersebut tidak berhak untuk memasukkan kita ke dalam al-jannah. Walaupun kita taatnya dengan ketaatan yang luar biasa, apa yang dikatakan oleh habib fulan, apa yang dikatakan oleh guru fulan, kita ikuti setaat apapun kita, tidak akan habib tersebut, guru tersebut bisa memasukkan kita ke dalam al-jannah abadan. Dia akan mungkin. Karena itu adalah satu-satunya hak yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengetahui yang berhak memberikan pahala, yang berhak memberikan iqab hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang keempat. Al-khamis, sebab yang kelima. Ma'rifatu awsafil awthan wal andad allati 'ubidat ma'a Allah. Kita juga harus mengetahui 1 sampai 4 ini perkaranya semuanya kita mengetahui kebesaran Allah, kenikmatan Allah yang berhak mengikab dan mengazab atau memberikan pahala hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kelima berkaitan dengan lawannya. Kita harus mengetahui bahwa patung-patung, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, wa tukhidat alihah, dan dijadikan sebagai sesembahan oleh mereka kaum musyrikin atau agah al-quburiyun dan yang semisalnya, wa annaha naqisatun min jami'il wujuh. Kita harus meyakini bahwa sesembahan selain Allah banyak memiliki kekurangan dan tidak berhak untuk disampaikan peribadahan kepadanya. Jadi kita harus yakin, ini syarat yang kedelapan kalau dalam syarat kalimat la ilaha illallah. Al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Al-kufranu minka, kita harus memiliki bentuk kekufuran, pengingkaran. Kepada siapa? Kepada ilah atau alihah, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengingkari. Sesembahannya kaum Nasrani harus kita ingkari. Dia bukan sesembahan yang berhak untuk disembah. Sesembahannya kaum Yahudi, sesembahannya kaum Hucu, sesembahannya kaum Cina dan yang seterusnya. Sesembahan-sesembahan yang ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan-sesembahan yang tidak berhak. Mereka disembah, nah mereka disembah, akan tetapi disembah dengan kebatilan, bukan dengan al-haq. Adapun Allah Subhanahu wa taala disembah dengan al-haq. Dan kita harus meyakini annaha naqisatun min jami'il wujuh. Sesembahan-sesembahan tersebut adalah zat yang maha kurang, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Sesembahan tersebut mungkin masih butuh makan, masih butuh tidur, masih butuh istirahat, ini itu, tidak, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla enggak akan ngantuk. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh pendamping. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh yang namanya istirahat dan yang seterusnya. Maha sempurna. Sementara sesembahan yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat bertolak belakang dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqirun bizzat atau faqiratun bizzat, mereka adalah makhluk-makhluk yang fakir, yang sebenarnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La tamliku li nafsiha wala li abad wala li abidiha naf'an wala darran. Sesembahan tersebut yang disembah selain Allah hakikatnya tidak memiliki manfaat dan madarat. Tidak menguasai hal tersebut. Tidak bisa memberikan dampak positif, tidak bisa pula memberikan dampak negatif kepada dirinya sendiri, lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang menyembahnya. Dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan dari kemudaratan, dari mafsadat, apalagi dia mau menyelamatkan orang lain dari bencana, musibah. Patung misalkan dihadapkan di tepi pantai, ketika air laut marah akan meluluh lantakkan patung-patung tersebut. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana mau menyelamatkan orang-orang yang berada di sekitarnya? Ini kekurangan yang ada pada patung-patung atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala mautan wala hayat. Mereka juga tidak bisa menghidupkan, tidak bisa pula mematikan. Wala nusyuran, tidak bisa membangkitkan. Wala yansuruna min man abadahum, tidak bisa menolong orang-orang yang menyembah mereka. Wala yanfa'unahum bimithqala dzarrah, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada orang-orang tersebut. Min jalbi khairin aw daf'i syarrin, tidak bisa memberikan kebaikan, memberikan harta secara langsung, memberikan kenikmatan, kesehatan, anak keturunan, pohon keramat sebesar apapun disembah, diberikan sesajen. Tujuannya apa? Pesugihan, agar dia menjadi seorang yang kaya. Pohon itu saja fakir. Pohon itu saja butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kehidupan pada pohon tersebut Allah Subhanahu wa taala. Gimana pohon bisa memberikan harta yang melimpah pada manusia yang berada di sekitarnya? Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa pula daf'i syarr, mencegah kemudaratan, mencegah musibah, bala yang akan hinggap kepada hamba-hamba tersebut. Fa innal ilma bidzalik, kalau kita telah mengetahui perkara ini, mereka yang disembah selain Allah adalah zat yang maha kurang, adalah zat yang faqirah, adalah zat yang tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau kita sudah meyakini semua ini, kata beliau, yujibul ilma bi annahu la ilaha illallah. Bubutlan ilahiyat min siwa, man siwa. Kalau kita sudah meyakini, berarti kita telah mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan batilnya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini dan kita harus mengingkari kebatilan mereka. Jangan dengan nama toleransi beragama antara seorang muslim dengan seorang nasrani sehingga mereka saling bertoleransi antar ilah. Yang muslim bertoleransi, kalau mau si nasrani beribadah silahkan ke tempat ibadahnya. Seorang nasrani pun demikian, kalau seorang muslim ingin beribadah di masjid silahkan beribadah di masjidnya. Toleransi, jangan saling mengganggu. Ini produk-produk mereka yang berasal dari negeri kafir. Kita harus benar-benar meyakini yang ada di sisi mereka, kaum Nasara, sesembahannya batil. Tidak bisa menyelamatkan mereka. Tidak bisa memberikan pahala, tidak bisa memasukkan mereka ke dalam al-jannah, tidak bisa menyelamatkan mereka dari an-nar. Ini semua harus kita yakini. Karena sebab yang kelima ini akan mengantarkan kita tambah yakin. bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Kemudian sebab yang keenam, ittifaqu kutubullah ala dzalik wa tawadduha alaihi, kesepakatan ijma yang ada di sisi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa tawadduha alaihi, dan satu visi misi yang ada di semua kutub as-samawiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menurunkan Al-Qur'an. Ya, ini subhanallah, insyaallah taala kita telah ketahui bersama. Allah juga menurunkan Al-Injil, Allah juga menurunkan Az-Zabur, Allah juga menurunkan At-Taurah. Ini namanya kutub as-samawiyah, kitab-kitab suci. Yang mana kitab-kitab suci ini satu di antara mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Adapun yang lainnya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Taurat, Injil, Zabur dan yang seterusnya dari kutubus samawiyah tidak dijaga kemurniannya, keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diotak-atik seperti apa yang ada di sisi kaum Nasara dari Injil. Sudah diotak-atik, sudah yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang makruh dimubahkan, yang mubah dimakruhkan. Begitu dibolak-balik hukumnya. Bersamaan dengan itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kutubus samawiyah, ittifaq kutubillahi ala dzalik. Semuanya berittifaq, semuanya bersepakat. Satu visi dan misinya, satu tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk disembah. Jadi bukan hanya Al-Qur'an yang memerintahkan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ayo sembah Allah, jauhi kesyirikan. Ayo sembah Allah, jauhi kesyirikan. Itu bukan hanya Al-Qur'an. Semua kutubus samawiyah memerintahkan hal yang sama. Memerintahkan hal yang demikian. Begitu pula seluruh para nabi dan rasul yang diutus kepada umat-umat manusia. Umat Bani Israel atau kaum Bani Israel, Al-Yahud, kaum Yahud. Semuanya mereka diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang ada di tengah-tengah mereka. Kita masuk kepada sebab yang ketujuh. InsyaAllah setelah adzanul isya. Fal yatafaddal al-muadzin yuadzin. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Sebab yang ketujuh yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, agar kita bisa benar-benar mengilmui kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, as-sabi'u anna khawassal khalqi, bahwasanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak kemuliaan, alladzina hum akmalul khaliqah akhlaqan, makhluk-makhluk Allah tersebutlah yang paling mulia akhlaknya, uqulan, dan akal-akal mereka juga paling sempurna, wa ra'yan, pendapat-pendapat mereka paling mulia, wa shawaban, paling benar apa yang mereka kerjakan, wa ilman, dan keilmuan mereka, wa humur rusul wal anbiya wal ulama ar-rabbaniyun, mereka dari kalangan para ar-rusul, para nabi, para ulama ar-rabbaniyun, qad syahidu lillahi bidzalik, mereka telah mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Jadi sebab yang ketujuh, kita harus mengetahui bahwa para makhluk Allah yang mulia dari kalangan nabi, dari kalangan rasul, dari kalangan para ulama, mereka adalah makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempersaksikan hal tersebut. Agar kita bisa mengilmui, agar kita bisa mencontoh jejak mereka, agar kita bisa ikut menjadi orang-orang yang saleh, ikut kebaikan yang ada di sisi mereka. Para nabi dan para rasul dijamin oleh Allah sebagai ahlul jannah, sebagai penduduk syurga. Apa persaksian mereka? Persaksian mereka adalah la ilaha illallah. Agar kita benar-benar bisa mengetahui kalimat la ilaha illallah, kita harus yakin, kita harus mengetahui, mengikuti jejak mereka. Juga berarti kita harus mengilmui dan mengetahui syahadah la ilaha illallah. Ini sebab yang ketujuh. Kita harus mengetahui bahwa mereka orang-orang yang mulia dari kalangan para nabi, rasul dan para ulama juga bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah. Asamin, sebab yang terakhir, sebab yang kedelapan. Ma aqamahu Allahu minal adillatil ufuqiyah wan nafsiyah التي تدل على التوحيد أعظم دلالة تنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. Kita harus memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta ini. Ini sebab yang kedelapan. Kita harus memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di seluruh alam semesta ini. Kita perhatikan matahari, luar biasa manfaatnya untuk manusia. Berbulan, luar biasa manfaatnya untuk manusia. Bintang-bintang, luar biasa manfaatnya untuk manusia, terlebih para nelayan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Yang mana ketika kita mentadabburi apa yang ada di alam semesta ini menunjukkan tauhid a'zamu dalalah, menunjukkan bahwasanya yang menciptakan seluruh alam semesta, yang mengatur matahari bisa terbit, matahari bisa terbenam, bulan bisa terbit, bulan bisa terbenam, ada hujan yang turun, ada pohon yang tumbuh, dan yang seterusnya dari perkara-perkara alamiah di dunia ini, itu semua bukan terjadi begitu saja, ada yang mengatur. Ketika kita mengetahui itu semua ada yang mengatur, kita berarti harus mengetahui pula bahwa zat tersebutlah yang berhak untuk disembah, zat tersebutlah yang berhak untuk kita sampaikan amalan-amalan soleh kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat keajaiban yang sangat luar biasa, ini bukan hanya muka bumi, planet-planet pun, ruang angkasa pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla bersendiri dalam menciptakan itu semua. Maka apabila kita memperhatikan, mentadabburi apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari seluruh muka bumi ini, gharaib khalqihi, keajaiban yang sangat luar biasa, yang itu bisa mengantarkan kita tambah yakin bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini hal tersebut, berarti kita telah mengilmui kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadah la ilaha illallah. Ini 8 sebab ketika seorang muslim ingin mengilmui lebih dalam kalimat la ilaha illallah dan meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak ia sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dinukilkan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri dari Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan dari Syekhuna Ubaid Al-Jabiri yang berkaitan dengan lanjutan dari ayat ini, wa ayatul bab tamamuha qauluhu taala, ketika Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun wahai Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah ampun pula dari dosa-dosa kaum mukmin dan mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, Allah Subhanahu wa taala mengetahui usaha dan tempat tinggal kalian. Insyaallah taala akan kita bahas perinciannya pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Wallahu taala alamu bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.